pagi sampai pagi. Duduk paling kerbandar putar gelas, tambah CT dua botol memang paling pas. Ayo kumpul-kumpul lagi di malam ini, katu minum-minum lagi sampai pagi. Duduk paling kerbandar putar gelas, tambah CT dua botol memang paling pas. Sambil miras setiku santai dan para ladies minum sampai habis. Bandar putar gelas iko jalur jelas, tambah tola-tola memang paling pas. Nikmati hari ini miras sambil happy, cetikus mulai habis ayo tambah lagi. Suasana makin panas ku tetap santai, kepala jadi pusing tetap miras lagi. Ku minum merokok setiap hari, hilangkan semua beban dalam hati. Ciptakan kesenangan dan kau akan merasakan suatu kenikmatan tak bisa dilupakan. Bandar putar gelas ikut jalur kiri, minum sampai pagi jangan ada pada lari. Kalau sudah mabuk jangan pada berkelahi, ketika sudah habis ku mau tambah lagi. Ayo kumpul-kumpul lagi di malam ini, katu minum-minum lagi sampai pagi. Duduk paling kerbandar putar gelas, tambah CT dua botol memang paling pas. Ayo kumpul-kumpul lagi di malam ini, katu minum-minum lagi sampai pagi. Duduk paling kerbandar putar gelas, tambah CT dua botol memang paling pas. Tambah CT dua botol memang paling pas.